Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Sa'adat al-masyayikh, Bapak-bapak kiai, khususipun Pak Kiai Sugeng, senengane susu ageng. Tak dongano tambah laris. Lek nyiwerudan cek gak ngentekno katok. Ibu-ibu nyai, para sesepuh, pejabat pemerintah, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser, adik-adik santri, Bapak Ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang dipun mulyakaken. Kula sampeyan ki asline ngoten lek diurut sejarahe duduk wong donya. Mangkane wong tua-tua nek dawuh urip nang donya iki mek kaya mampir kok gak semangat gara-gara Kiai Sugeng. Jare wong tua-tua urip nang donya iki mek kaya mampir. Soale asline duduk wong donya. Cara sejarah kula sampeyan ki asline wong swarga. Soale keturunane wong swarga yaiku Mbah Nabi Adam alaihi salam. Walaupun sampeyan lahire nang kriyan tapi sampeyan kenek diarani wong swarga. Soale turunan suwarga. Kaya ana wong Cina lahir nang Sidoarjo. Wong-wong ya sik ngarani iku wong Cina walaupun lahir nang Sidoarjo. Sik diarani wong Cina soale keturunan Cina. Ana wong Arab lahir nang Mojokerto. Ya sik disebut wong Arab walaupun lahir nang Mojokerto soale keturunan Arab. Nah sampeyan iki walaupun lahir nang Krian sampai saiki sik kenek diarani wong swarga soale sampeyan keturunan swarga. Nah Bapak Ibu, iki kabar-kabare sampeyan iki kate dibalekno nang swarga maneh. Kabar ini sajane aku krungu wis suwe. Tapi lagi sempat ngandani sampeyan saiki. Sampeyan ki rencanane kate dibalekno nang swarga maneh. Soale asline sampeyan wong swarga. Cuma sing dadi masalah carane balik mrono iku lho ya apa? Soale wong desa apa ki? Sedengan mijen kene iki durung weruh swarga. Pojokane swarga e gak weruh penggaweane gawe tempe. Kula sampean iki kate dibalekno nang swarga. Cuma ana masalah carane mrono maneh ku ya apa? Gak weruh wong durung tau weruh suwarga. Lah niki kebijaksanaane Gusti Allah. Gawe gampangno sampean balik nang suwarga maneh, Gusti Allah bentuk tim. Dadi ana kepanitiaan. Panitia iku kok dikei tugas dadi ketua grup, ketua rombongan. Wis ditata rapi ambek Gusti Allah. pinter-pinter kabeh ketua rombongan ini wis bar penataran wis oleh sertifikat. Alhamdulillah kula sampeyan oleh jatah ketua rombongan sing paling istimewa, paling hebat, paling top, paling spesial, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking spesiale ketua rombongan kula sampeyan, walaupun kula sampeyan lahirin nang donya iku paling kari, paling akhir, tapi menenang akhirat prosesnya didisikno, mlebune swarga didisikno. Alhamdulillah saking hebate ketua rombongan. Nah iki ana syarate. Syaratnya sajane gampang. Kula sampeyan cuma dikongkon seneng nang ketua rombongan. Sinten ketua rombongan wau? Kanjeng Nabi. Syaratnya cuma seneng tok. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge seneng aku, mene nang akhirat wong iku tak jak bareng aku mlebu swarga. Anjene wong nek seneng iku mesti manut, nggih. Wong lek seneng iku mesti manut. Seneng iku luar biasa. Kau pecut lho nek seneng. Dadi sedep. Kudu ndusel. Wis nyelepit dikempit lek seneng, ya kudu nyukit ya ngono. Iki sing diguyu sendi. Wabot kaya apa lek seneng lak dadi enteng. Nggih. Duwe bojo nang lawumu kaya iki kok kudu ngirengi kok. Boncengno gawe sepeda ontel masih dalane juglang-juglang munggah modon. Yo enteng ae. Abot ta Mas? Enggak. Gak kerasa, weru-weru tutuk nggon dobolen ngono. Jadi syaratnya kalau sampean dikongkon seneng nang Kanjeng Nabi. Cuma dawuh iki ana kawitane. Gak cuma man ahabbani kana ma'i fil jannah ngono tok. Ana kawitane. Napa kawitane? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing urip-urip sunnahku, melu andil, melu kiprah, ikut berperan menghidupkan sunnah-sunnahku, ya wong iku sing diarani wong seneng nang aku, ngono jare Kanjeng Nabi. Lah terus wong sing gelem urip-urip sunnahku iku, aja kuatir, tak jamin meneh nang akhirat bareng-bareng aku mlebu swarga. Alhamdulillah. Ana wong aku seneng nang Kanjeng Nabi, tapi gak gelem ngelakoni sunahe Kanjeng Nabi, gak melu andil urip-urip sunahe Kanjeng Nabi, iku senenge bohong. Ya gak ya iso gentok sing iso getak aku ya iso. Wong dekne ngono-ngono iku tiru aku asline. Weru kok mampane sing gak weru. Kaya mau sampean dibadeki melendi wong lanang ku wanteng lambene elek ampe wong iku asline tiru aku. Apa kiai model ngono-ngono iku aku. Wis gak apa-apa. Lah saiki secara umum wong iku ana dua kelompok. Lek cara Qur'ane ana ashabul yamin, ana ashabus shimal. Ten, dadi ngapunten yai, maca hadis yo dipelajari sik, sik gak kliru diguyu wong. Wa yuqta kitabahu bi yaminih, diwaca wa yati kitabahu bi yaminih, waca sing tenanan sik, sik gak kliru. Dirungokno wong akeh. Mending kaya aku nek gak apal gak usah diwaca dalile, langsung diterangno. Nah. Oh, jarene iku gak iso maca jarene. Berarti ki mau kiai jadi-jadian. Wa yamurru 'ala shirat kal barqil khatif. Kudu dilengkapi. Ya, cekak kliru soal iku hadis. waca sik kitab. Ya meneh-meneh teh hati-hati. Ya nek wong goblok-goblok ngene iki kan gak ngerti. Pun nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Ana ashabul maimanah, ana ashabul mas'amah. Ini cara pewayangan ana bala tengen, ana bala kiwa. Ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa. Ana bala satriya, ana bala buta. Ana bala Kresna, ana bala Durna. Ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana. Ana bala Semar, ana bala Togog. Wong sedengan micin kene melu bala ndi? Tengen ta kiwa? Ngomong ta lah. Pandhawa ta Kurawa? Kresna ta Durna? Puntadewa ta Duryudana? Semar ta Togog? Gak ngandel. Ya wis. Ana balae wong sing apik uripe iku nekakno barokah. Ana kelompoke wong elek uripe malah ngundang musibah. Sing akeh syukure nekakno barokah, sing akeh kufure ngundang musibah. Coba masyarakat mriki kira-kira kathah pundi sing pinter syukur karo sing do kufur? Akeh ndi sing nrimo karo sing ngersula? Akeh ndi sing taat karo sing maksiat? Semangat ndi ngaji karo campur sari? Semangat ndi pengajian karo dangdutan? Semangat ndi solawatan karo gendaan? Iya wis pertanya. Wis ngene ae. Kula nambahi titik ae agak-agak. So iya. Indonesia sapa ngomong bayare larang. Langsung ngadeg aku krungu ngono. Soale dene nyumbange cuma 10.000. Catetane lho sik ana. Nggih Yai monggo nggih nderekaken nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun Indonesia ini lah dua prinsip hebat. Bangunlah jiwanya, bangunlah orang semangat. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Oke, okay. Lek Banser tolong diterno cek ketok kiai ini. Ayo terno, loro ayo jaga kakek gak kira hilang. Arek cilik. Awes loro ayo jaga kakek. Ono sing gemok balas gak ono. Lah nek aku mau lapo kadek dicethoti, diotek, diopo. Rondo-rondo sing akeh mau. Mbok wedo-wedo lek nyawang aku kok gemes ngono to. Ngapunten. Lek bangunlah badannya, pembangunan fisik, pembangunan material, infrastruktur. Saya pikir kita sudah bagus. Sekarang hampir enggak ada jalan jelek itu, hampir enggak ada. Mesti api-api kabeh. Pemane adanya jalan tol. Masya Allah. Ngeringkes perjalanan. Enak. Kula dhewe saweneng. Seneng biyen sak gering wonten tol. Kula niku lek Bojonegoro Banyuwangi ngoten niku 8 jam. Saniki petang jam wis tutup. Bojonegoro Jogja biasanya 7 jam, sekarang 3 jam setengah tekan wis. Enak lewat tol bus. Kalau ono wong nyabrang. Gak kena lampu merah. Pokoknya gelem bondo setiap 1 km bayar 1000 rupiah. 10 kilo bayar 10.000. 50 kilo anggap aja nyumbang semen sak-sak. Lancene mbangune jalan tol yang gawe semen. Lek wong biyen kepengin cepat menempuh perjalanan, kudu tirakat riyadhah, kudu duwe ilmu sayepe angin, utawa duwe ilmu lempit bumi. lagi gatik misalnya pesawat akeh tol meneng misalnya pembangunan badannya ekonomi wis apik saiki lho nanti bisa sedengan ngijen ini gak ada orang melarat aku yakin gak ada orang melarat gak ada orang kaliren gak bisa mangan gak bisa tuku kelambi gak ada lek biyen kepingin mangan sego putih lawan iwak pete itu lek gak dino-dino becek gak keturutan saiki mangan sego putih bendino soal pete urusan sampean biyen lek ana wong lara rata-rata penyakitnya mergo kurang mangan saiki lek ana wong lara rata-rata penyakitnya mergo kakean makanya nasihati dokter biyen karo saniki seje biyen niku dokter lek nuturi wong lara dikongkon mangan sing akeh mangan sing akeh mas yo gak enak-enak titik yo dipaksa panganan iku tamba kongkon mangan akeh pancene penyakitnya mergo kurang mangan saniki mboten dokter iku lek nuturi wong lara saiki mancene sembarang kon badok kabeh makanya tak apa kowe jadi emplok ya gak oleh mangan ngene gak oleh mangan ngene gak oleh mangan ngene penyakitnya ajen mergo kakean pakaian ku biyen welek elek saiki gak ono pakaian elek kaon apik aku kabeh apa meneh wong wedok masyaallah angger minggu lo tuku gak ada nang toko gak ada nang pasar wong online ono model anyar tuku model baru tuku wis gak mikir sing lanang lek kerja sampe gegere puklek lo gak mikir makanya ono istilah work shop work itu kerja shop itu belanja suami yang work istri yang shop suami yang kerja istri yang belanja berarti ini melaku bareng kontras mama keren papa gak kopen mama modis papa jemburis mama meling-meling pipinya papa meling-meling gegernya mama mulus kayak lampu neon papa jebrak kayak mercon apane sing boten kok saiki ae ketara kok ngapunten ngapunten eh omahe wong saiki wong apik-apik gak ono saiki omah elek apik-apik kabeh sedengan micin omahe apik-apik aku yakin sing teko nang kene iki omahe apik-apik kabeh nah kadang-kadang sampean kok rumangsa omahe elek tak suduhno asline omah sampean niku gak elek apik omah sampean cuma ono tangga sampean bangun omah apik ngumpuli omah sampean makanya omah sampean malah kita elek jadi cuma salah posisi aja wong api elek omah kode karo raine wong jadi wong lanang bapak-bapak mas-mas iso ketok ganteng iso ketok elek tergantung jejeran sampean kok jejer wong ganteng-ganteng yuk ketok elek tapi lek sampean jejer wong elek-elek yuk ketok ganteng makanya bapak-bapak mas-mas sampean lek pengen ketok ganteng tak pesen lunggu sak lunggu sing hati-hati gelek orang rombongan elek jadi kapan ada rombongan elek gelusu pun nang teng mesti ganteng dia lene tak jejeri ngalio Allahumma sholli ala Muhammad pembangunan zahir bangunlah badannya api misal tapi bangunlah jiwanya sehingga Kanjeng Nabi badhe di Isra Mi'rajaken kok dibelah dadane, disucikan jeroane. Iku simbol bangunlah jiwanya. Membangun mental, membangun moral, membangun psikis, membangun akhlakul karimah. Akhir-akhir niki rada prihatin. Kula kathah dicurhati kalih ustaz-ustaz, kalih kanca-kanca guru. Anjane didik arek saiki karo biyen beda. Lek biyen ana istilah pepatahe guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Saiki luwih parah, guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Didik arek biyen karo saiki gampangan biyen. Halo. Saman eling-eling. Saman biyen sek cilik di sekolahno, nang sekolahan kok beling nakal kan potongannya nakal-nakal biyen cilikane. Mbah saiki kok iso dadi lurah bareng. Niku biyen yo tau nyolong tebu, tau nyolong dondong bareng ngono. Sumpah iya. Wong sing dadi kapolsek tau kok biyen. Saiki penggaweane golek wong nyolong padahal dekne biyen cilikane nyolongan. Nang sekolahan kok nakal, beling terus dihukum ambek gurune, dikongkon ngancir arepe kelas dicewer, terus digebok nganggo suting. Nangis. mulih matul nang wong tuwa, matul nang bapakne. Ayo lek bapak zaman biyen belani anak ta belani guru? Belani guru, atik anake matul, bapak aku nang sekolah mau digepuk pak guru. Bapakne gelek gepuk sing luwih gedhe. Ayo, balik nang sekolah tagak. Balik nang sekolah tagak. Diseret digawa nang sekolahan. Tutup sekolahan. Bapakne metuki gurune, matur suwun. Matur suwun pak guru, matur suwun bu guru, anak kula sampean bimbing, anak kula sampean didik. Makanya saya iki iso dadi dan rame iso dadi kapolsek iso dadi lurah. Perkara biyen didikane wong tuwa ngono. Saniki enggak. Anak ning sekolah nakal. Jelas-jelas salah nakal karo gurune dijewer, mule nangis madul bapakne. Bapak model saya iki mbelani guru ta mbelani anak? Gowo celurit moro sekolah di gurune macam-macam karo anakku. Wong aku bapakne nang omah gak tau demek, iki bapak model opo gak tau demek anak. Maka padahal dia sadar kalau dia itu enggak bisa didik anak sendiri, mulang anake dhewe nang omah itu enggak iso. Nang sekolah dididik gurune, kolek pinter akhlake apik manfaat yo kanggo wong tuwa, gak matur suwun malah murang-muring. Makanya mohon maaf kalau anak sekarang mentalnya lemah-lemah. Karena sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Dia belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi sudah kendel-kendel mana. Termasuk sing tepuk tangan. Mumpung ngiling saiki, ngapunten Bapak Ibu jamaah sekalian, rungokno. Anak uang iku gak podo karo anak kewan. Oh, mesti ae. Lambene wong sedengan ngijen. Mesti ae. Engko sik ta lah. Aku ngomongi gak ngawur. Anak wong gak podo karo anak kewan. Makane iya ya. Makane sampean lek duwe anak, engko aja mek cukup dipakani wareg, disandangi rapet, turokno nggo nanget, targete arek cek sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Saking lemune. Anten itu ya penting, bangunlah badannya penting, semangat posyandu itu ya penting. Lo kok semangat posyandu? Lo kan ono nyanyian nih, ditirono. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan oh gak usah, berat badanku. Nah itu anak pedus. Anak wedus, anak PT. Iku sing berat badanku ditimbang selalu. Targete kan cek lemu, lemu, lemu, lemu, lemu didol bati. Lek anak menungso gak cukup berat badanku ditimbang selalu. Ilmu akhlakku dibimbing selalu. Kudune ngono. Makanya banyak lagu-lagu yang saya kritisi karena menurut saya tidak membangun, tidak mendidik. Kadang arek sik bayi sik cilik diulangi bojok nyindir bapakne. Dipangku ampe dicak nyanyi tepuk ami ami belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu. Bayi sak Indonesia itu siang malam podo mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik ngeleki susu iku sapa? Pakne nyindir bapak kok lewat anak. Lagu saru gak cocok lek cara aku. Oke lah kalau nadanya seperti itu, yuk syairnya diinovasi. Yang punya nilai edukasi, punya nilai pendidikan. Kayak misalnya po ami ami belalang kupu kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Apa itu? Engko lek wedok yo po ami ami belalang kupu kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Ngono bener. Nah, aku lek ngomongin nang politisi-politisi kaya ngono, tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Sampai nuturi awakku dhewe yang ngono, tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen disangoni, sekarang ceramah dulu. Dadi wis gak usah keplok, gak penting. Oh, no nyanyian mana? Arek cili nih diulangi nyanyi. Serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalal. Arek sek cili lu diulangi serong. gerangnya yo serang serang urip. Lo pendidikan dasar itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lo kok diulangi serang ke kiri, serang genah. Ono maneh aku lagu gak sawenengi lagu burung hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu. Tak seneng blas. Ayo pikir, matahari terbenam, hari mulai malam, iku wayah maghrib, ghurubu syams, surupu srengenge. Matahari terbenam, hari mulai nang dindi terdengar suara azan. Lagi kok terdengar burung hantu? Berarti wong azan iki dipadakno burung hantu. Terus yo gak masuk akal, maghrib-maghrib kok burung hantu manggung iki gak masuk akal. Si ire lho zaman semak, terdengar burung hantu suaranya merdu. Kait kapan burung hantu suaranya merdu iki kapan? Jenenge burung hantu menakutkan medeni wong. Wong gendeng iki lho ngerti. Lek burung hantu iki medeni. Yang merdu suaranya orang azan. Lah wong azan kok dipadakno burung hantu. Kate azane ngene sisan. Iku azan model endi? Sak donya iki azan ya Allahu Akbar terakhir la ilaha illallah. Cuma lagune versinya beda-beda. Versi Arab Mekah Madinah. Allahu Akbar. Enak yo kak laris lambemu. Sing garai laris yo enak iku kok. Versi Jakarta. Allahu Akbar Allahu Akbar. Versi Bojonegoro. Allahu Akbar. Versi Sedengan Mijen. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Gak ono azan kok dirubah saire. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ngono bro. Ngerti timbangane? Oi, tak baleni. Anak uang. Ngono iku lek weruh wong ganteng yo ngono iku. Ngapunten. Ngapunten, ngapunten. Eh. Anak uang yo gak padha karo anak kewan. Anak wedhus arane apa? Ya Allah sing banter sayang. Anak wedhus arane apa? Pokoke kei mangan warek. Yang penting dipakani warak warak warak warak warak warak warak lemu iso gede. Dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Anak kebo arane apa? Gude. Wis salah, yang penting kei mangan warak, pakanan warak warak warak warak warak lemu gede. Dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekebuan. Anak sapi arane apa? Pedet. Yang penting keimangan warak warak warak warak warak lemu gede. Dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi lek anak menungso saja, anak menungso arane bayi. Lek sekedar dikeimangan warak warak warak warak warak, terima keimangan warak warak warak warak warak, iso lemu aja nih, iso gede yo. Tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Beda anak petik jenenge kutuk, cilik wedok kiek kiek kiek kiek, dikei mangan warek lemu gede dadi perawan jenenge Doro. terus diperkosa karo jago. Nang sing merkosai jago limo, maring merkosa minggat kabeh gak tanggung jawab. Dadi masalah napa mboten? Mboten. Kasus napa mboten? Mboten. Berurusan dengan hukum napa mboten? Mboten. Kena dilaporno polisi napa mboten? Mboten. PT kok sama sekali gak masalah. Engko wayahe ngendok yo tetep ikhlas. Wayah angkrem yo khusyuk. Ndoke rolas netes bareng yo gak stres. Anake dirambut timpong iso gedhe. Bareng anak wis gedhe-gedhe sing wedok dipendeli iso dadi babon. Anake sing lanang diteladungi iso dadi jago, gak atik ngrepoti mbahe. Mangkane gak ono Mbah Petik momong putu. Lah nek Mbah Sedengan Mijen momong putu, enten napa mboten? Berarti hebat ndi wong Sedengan Mijen ambek Petik? Kalah karo petik. Saiki lek anake wong Sedengan Mijen. Cilik bayi. Wedok. Gedhe dadi perawan. Terus diperkosa karo ndi mau areke mau yo. Oh wis mulai areke wis. Kasus napa mboten? Masalah napa mboten? Itu beda. Mangkane sampean lek duwe anak iki targete aja omek. Berat badanku ditimbang selalu. Kae mangan wareg, kandangi rapet, turak nonggon anget, cek sehat, giat, semangat kuat, lemu diangkat berat. Harus dibekali dengan ilmu. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah ilmu. Dadane Kanjeng Nabi di belakang diiseni ilmu, diiseni hikmah. Sejarah Isra Mi'raj tangun wis. Asih ngomong nggih no lek gak ora ya wis aku cek lega. Lah ngono wis, wis ketara padha gobloke iki. Ilmu itu apa? Ilmu adalah senjata, alat untuk menghadapi semua permasalahan hidup. Maka logikanya begini. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak baleni, tak baleni. Taman ngono, engko gawean status. Lu ngaji ki yo guyon tapi kudu mengandung ilmu. Rumana? Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kalau ada ilmunya, hidup ini mudah, hidup ini enak, hidup ini gampang. Lapo uripmu angel, anjane sampean gak duwe ilmu. Lapo uripmu susah, gak duwe ilmu nih. Lapo uripmu repot, gak duwe ilmu nih. Lapo uripmu kangelan, gak duwe ilmu nih. Lek duwe ilmu nih, gak ana repot, gak ana angel. Enak kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek kewan ancen gak butuh ilmu, gak butuh akhlak. Uripe kewan iku otomatis. Ana wedhus lanang, weruh wedhus wedok. Ate wedhus sing wedok iku bokonge diubahno ter ter ter. Langsung mlawayu cringkrik mbok lapo. Mari ngono terus. Allah. Nah, saiki wis ilmu apa yang harus kita bekal? Iya. Ilmu nggih sayang nggih. Ilmu apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita agar bisa mandiri, hebat dan berkualitas, cek gak kalah karo anakan kewan. Saya pesen tiga saja, enggak usah banyak-banyak. Satu, ilmu syar'i, ilmu dini, atau biasa diistilahno ilmu agami. Dua, ilmu profesi. Tiga, ilmu kreasi. Wis telu iki kae. Pokoke i kabeh iki gathuk-gathukno iki mikire suwe. Mangane tolong dirungokno, sampean gak melu mikir kari ngrungokno kari madai. Ngono lho. Angel ngene iki gak gampang, mangane larang. Dadi iya ndelok nontok kualitas deh. Ini sekedar ngoceh sopo gak iso. Kualitas dari pembicaraanmu sing nentok nergo kan iku. Lah regane wong iku ya teko ilmu. Ana wong lanang gawagah gedhe dukur kawanteng kuning kulite sauntu-untune. Keren gentle gagah gedhe dukur kawanteng ambune wangi. Tapi gawoblok gak ono regane, gak ono ajine, gedulene narik cilik-cilik. Gedulene narik cilik-cilik, ono wong lanang gak ganteng yo. Cilik ndik kuntet ketenteng kuru. Rambutnya mek telu ada madhep mendukur sisan. Iku rambut anten. Tapi wonge berilmu, mulya-mulya. Diomongi kok. Makanya saya pesan tiga ilmu. Satu, ilmu syar'i, ilmu dini atau ilmu agami itu didapat melalui ngaji. Aja sampai anakmu gak ngaji. TPK, madrasah diniyah, syukur ning pesantren. Ilmu profesi itu didapat dari sekolah formal, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Nah, ilmu kreasi itu melalui realitas kehidupan. Tak pertegas. Ilmu dini, ilmu agami ndadekno anak-anak sampean takwa. Ilmu profesi iki ndadekno anak-anak sampean cerdas. Ilmu kreasi ndadekno anak-anak sampean terampil. Ilmu agami menghidupkan hati, hatinya sensitif. Halo. Ilmu profesi menghidupkan otak, ilmu kreasi menghidupkan otot, ilmu agami mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Jadi anakmu pandai berolah rasa, pandai berolah rasio, pandai berolah raga. Dengan ilmu agami anakmu jadi ahli zikir, dengan ilmu profesi anakmu jadi ahli fikir, dengan ilmu kreasi anakmu jadi ahli ikhtiar, qalbiyah, aqliyah, jasadiyah, hatinya sensitif, rungono, otak kreatif, hidup produktif. Jadi atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Anakmu iku takwa, cerdas, terampil. Anakmu iku ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Ngerti, pinter, prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyupir, duwe musuh wani melintir. Dengan ilmu agami anakmu hatinya hidup, bisa kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi anakmu otaknya hidup, kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi ototnya hidup, kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi lengkap, komplit, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Sama dengan no. Kalau hanya mengandalkan kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Tapi lek ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya akan lebih luas. Apalagi dilengkapi dengan kerja hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah diberi rezeki tak terbatas. Iki lek gak dicontokno, gak paham. Soale wong kene iki tak akoni, ayu-ayu cuma rada on. Dadi ngene. Kerja itu kalau cuma pakai otot namanya kerja keras, rezekine mek pas. Yo, nilaine padha karo ngapunten, padha karo sapi kebo jaran. Itu kan kerja pakai otot, kerja keras yo. Sapi dikerakal, oleh rezeki yo pas amene iku. Jaran dikono nyeret dokar, kerja keras pakai otot, oleh rezeki yo pas amene iku. Uang yo ngono, uang kok mek ngandalno otot, kerja keras kudu trimo, oleh rezeki cuma pas. Tapi lek ditambah kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, profesi, pasti rezekinya lebih luas. Contoh dokter. Dokter itu tukang tubles. Kerjanya profesi, cerdas. Bandingno karo sing kerja pakai otot, kerja keras sama-sama tukang tubles, tukang ngebor sumur. Suntike gawe wedi. Gawanane mabut meteng-meteng melet-melet ngobat mabit. Ngene pau panas keringet derodosan. Kotor campur lemah gak karu-karuan sing 17 atos balak-balik gak nyumber-nyumber oleh mek 100.000. Nah sing kerja profesi cerdas dokter, suntike cilik gawanane enteng, gone adem resik, ambune wangi ber-AC, sing 17 empuk dan menyenangkan. Albokong nyubles pisan tok cus sak ngomongi gak ada tinyang. 400 500 500 500. Ono oh, dokter dinyang. Pinten Pak dokter? 500.000 mboten asal kirang, Pak. 200 nggih. Pase pinten, Pak? Ono. Ini kerja profesi, kerja cerdas. Apalagi ditambah kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Janjine Allah dikei rezeki luas tak terbatas. Contoh kiai. tumon sampean ana kiai ketakraan kerja. Tau weruh sampean kiai nyolok kodhok golek bekicot. Golek tekek. Tapi omahe api, kendaraan yo api. Mangan yo enak, masih dikai wong. Nang didi dihormati wong, bojo yo ayu. Yo gak sombong sih rata-rata kiai kita ana bojone lak ayu-ayu. Ana kiai bojone kok gak ayu, nasib. Wong kiai ku hiburane yo mek bojo iku tok. Kateng gelek hiburan liyan, gak pantes. Kiai gelek hiburan main biliar, gak pantes. Gak pantes nek ndan ramel sih pantes ya. Kiai kate karaoke yo gak pantes. Nek kapolsek yo pantes. Hiburane kiai yo cuma bojo neng elek sisan. Iku wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya gak. Wes iku ae, bangunlah jiwanya. Makanya saya iki ayo dandani jiwa e bedak binafsik mulai teko awake dhewe-dhewe. Wes gak usah nilai awake wong liya, iku tugasnya malaikat rokep atid. Sampeyan gak usah melu-melu. Nggih? Jarine wong Jawa, ayo ngrayangi jitoke. Aja ngrayangi jitoke kancane, diantemi kon. Ibu-ibu metani awake, aja metani tanggane. Gampang dise Bu metani awake dhewe karo metani tanggane? Heeh, ya metani tanggane gampang iso digaruk-garuk kena sak kor-kore saling-saling soe. Ayo. Nah, saiki sampean iki cek dadi kelompok sing nekakno barokah iku ana syarate. Demikian pula dadi kelompok sing ngundang musibah iku ya ana syarate. Ayo ngapiki awake dhewe-dhewe. Apa syarate? Cek nekakno barokah, tambah api, tambah enak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jikalau sekiranya penduduk satu negeri, masyarakat sebuah bangsa mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Jelas tekohnya tiki syarate nekakno barokah iku amanu wattaqau, iman dan takwa. Imtak boten cukup iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi imtak, iman dan tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing dilakoni iya. Wong kene iki gorong perlu be, saiki hitungan niku per menit. Gregeten jam-jamku dhewe kok eker sama. Rungokno ae. Ya wis tanganku tak konone ngene. Sampeyan iki berarti sak polahku iki sampeyan perhatekno. Ya wis lek ngono aku tak ati-ati mulai saiki. Ngapunten. Sing dilakoni 10. Engko sing 5 nang iman, sing 5 nang takwa. Muga-muga waktune cukup iki. Lah 10 iki rungokno ta. Sing 5 iman, sing 5 takwa. Iki isyarat. 10 iki. Lah apa kok 10? Ya cek iso surak hore, gak cuma awe-awe. Lah cara tembang lir-lir kok ditutup dengan do surak o surak. Hore. Nah, surak hore iku simbole 10. Kok 10 sih? Surak hore iku wong seneng, gembira, bahagia. Mergo surak hore iku bertepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keploh. Lah wong keploh iku mesti tangan loro ketemu. Nggih napa nggih? Berarti sing ngumpul driji pira? Driji pira? 10. Makanya ada pewang dungo yo kedua tangan mengatong, terus 10 jari kabeh madep mendukur. Ada pewang dungo tangan luruh ngatong karung ini ya apa sih nyekel mic angel. Terus drijine 10 dibekar kabeh didangakno. Soalnya saiki mulai ono wong dungo yang mbek nuting-nuting. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah njaluk kok Gusti Allah disoding-soding. Ya ndungane anjene ana syaraté kudu nganggo tata krama. Muji nang Allah saake-akee, selawat saake-akee baru nyuwun. Pengen ngelem nang Allah saake-akee, muji nang Allah saake-akee, selawat diakee, ndungane titik ae. Ndungane Gusti Allah didikte. Arek lanang, ya Allah. Minta istri ya Allah. Yang perempuan, yang cantik, yang kuning, yang tinggi, tingginya 170 cm ya Allah, ukuran sandalnya nomor 34 ya Allah, ukuran BH nya nomor 48, Gusti Allah kok digekte. Tapi ojo keringkesan sampai gak kena dipahami, terlalu ringkes, ya Allah kau tahu yang ku mau, amin. Ya bener Allah tahu yang kau mau, tapi yang sebutno arek-arek kadang-kadang saking gregetno kalau ndonga. Ya Allah aku cinta banget sama dia ya Allah, jadikan dia jodohku ya Allah. Kalau memang dia jodohku dekatkan ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku jodohin dong ya Allah. Ya yuk nganggo tata krama wis wis 10 ya cek iso surak hore cek gak cuma awe-awe lek surak hore iku tepuk tangan seneng lek nek nek awe-awe bertepuk sebelah sakitnya tuh gak cuma di sini ya di sana di situ di mana-mana. Ya contohnya kayak mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Ya bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, dikai yatin rogoh, ditolong malah, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang, ya nasib, ya nasib. Wes saiki ngaji, lima ya stok. Astagfirullahaladzim. Iman sih limo, engko takwae limo nek cukup waktune, gak cukup utang sik diundang maneh. Ayate ngono familiar, ayat sing sampean wis apal-apal ae tak uraikan, tak jelasno. A'udzubillahi minasyaitonirrajim iki anake sapa nangis iki. Wek nang melu bae yo bener kok. Wek jejelono pentil, jejelono pentil. Ini aku gak kena pendil gak kira meneng kena makne, kena makne kena makne weh, lek guru ketemu pengapesannya gak kira meneng iku apa aja lek guru ketemu pengapesannya gak kira meneng kok weh salangan dulu aku, pendil pendil sumpah iya leh kayak itu loh erung nang metu getene terus apa jenenge mimisen itu lek gurung ketemu pengapesane gak kira mampet. Sampeyan kaya kapas tapi ora akeh tetep milih getene. Sampeyan jejeli gombal kaya apa tetep milih getene. Sampeyan pasangi baut ukuran pas. Sek sek sek sek tetep milih getene. Sampeyan cori lo tetep milih getene. Wong gurung ketemu pengapesane bareng diseseli godhong suruh. Plek plek mampet kena pengapesane. Untuk pengajian ana arek cilik nangis rewel nang disuweni. Meneng meneng. Ibu isin ini gak kira menang apa mana kalau dicuwetoti ayo menang tegak menang tegak malah bater pengen menang arek rewel jejelono ibu kudu ngerti dan iku juga berlaku untuk bapake makanya bapake arek rewel yang cepet jejelono regeten weh, ini malah gak sido maca ayat perkara kena ayat kauniyah. Ana mburine panggung aja nang kono. Ngro wong akeh kok. Ayate ngene. Ya Allah. Iya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makne nanti sih, makne. gak ngandel omonganku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iki karo ngempet cek gak udan. Nungke iki ana kontrake kemari ngadi bers. Kate gawe katok. Lima sing dilakoni ya. Wes langsung to the point. Satu, idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Cek nekakno barokah. Zikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Bergetar bahasa Inggrisnya dredeg. Jadi zikir nyebut asmane Gusti Allah sampai dredeg. Ayo jujur. Sampean nate napa mboten nyebut asmane Gusti Allah sampai dredeg? Nate napa mboten? Nate, lepas utangmu akeh iki kok. Utang akeh wis wayahe nyawur. Ya Allah. Ya Allah. Muga-muga gak ditake ya Allah. Allah tok tok tok tok tok. Mbok lek zikir ngono terus. Gak tepak utange akeh tok. Ya Allah, yo gak nyindir ngono temen wong nek tepak waras ngene iki yo. Waras niki lali nang Gusti Allah, dikon zikir lambe ki abot. Lek wis gering temen lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhan Allah, la haula wala astaghfirullah. Ya Allah, Subhanallah, Subhan. Getaran orang berzikir itu rungokno to? Tak buruk ini namanya zikir sampai hati bergetar. Ada getaran kalau memang usul nyambungnya Allah, dan getarannya itu lembut kayak orang kesemutan. Jadi kalau orang geringgingan sumbernya teko hati getaran itu terus menjalar ke seluruh tubuh. Kalau orang geringgingan orang kok udah sering kesing ini ay. Itu butuh latihan. Aku pesen lek ono zikir melu. Ono majelis-majelis zikir melu. NU gawe istighosah melu. Zikir. Gak ngerti artine, gak apa-apa. Wong sing mimpin iki kadang-kadang gak ngerti kok. Kok meneng guyumu gak enak kok. Gak apa-apa gak ngerti artine yo. Lho sampean gak ngerti, Allah sing sampean zikiri lho wis ngerti. Zikir iku artine nyebut, napa? Banter ono, zikir iku artine nyebut, napa? Uang itu lek gelem nyebut, Mas yo gak ngerti, mesti teko sing disebut. Contoh sederhana wek, contoh sederhana. Sama nang restoran, terus karo pelayan iku dituki daftar menu, sedia makanan iki, sedia minuman iki. Lah ono jenis makanan iku sampean gak roh. Lontong balap. Gak ngerti opo iki, mosok lontong balapan karo ayam kaya opo. Wek sampean dikira nyebuto nang pelayane. Mas, lontong balap. Sampeyan gak ngerti, tenono 5 menit kok barang ilang teko. Zikir nyebut Allah yang ngono. Mas yo sampeyan gak ngerti sama nyebut asmane Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Sampeyan kok gak ngerti artine? Gak apa-apa. Pasti kebaikan demi kebaikan akan datang kepada sampean diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iwang zikir. Zikir itu sebutan. Lah sebutan itu jangan dianggap remeh. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya sangat dahsyat. Loh, dahsyat yang ngono to, mosok kekuatannya sangat dahsyat. Bencong yang itu. Dahsyat. CE. Saking dahsyate sampai arek cilik gak kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, pentel. Halo. Halo. Asale gak duwe kekuatan, bareng ana zikire, ana sebutane, malah dahsyat kekuatane. Contoh, kertas iku gak duwe kekuatan, nilaine yo kertas. Kertas iki bahasa Inggris the deluang. Lha iku lek kekuatane kertas malah dikene bae. Ya wis gambleh yo wae bae. Halo. Kertas. Zaman kuwi ngono anak dikene bae. Oh njaluk melu bae yo wis. Ya wis ngono nang gawe nang adik. Ya Mbah, kalih Mbah, ya Mbah. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sih? Duduk. Iki kualat arek cilik iku aku. Jarene ibune, syukur. Makasih. Kertas iku gak duwe kekuatan. Paling karo wong sedengan disoko sedengan. Ya wes, paling digawe bungkus tempe. Karo arek cilik-cilik gawe buntute layangan, gawe kloyopan. Tapi lek kertas iku digawe deger, digawe sebutan. Dengan desain tertentu terus sebutane Rp100.000. Punya kekuatan luar biasa. Uang lho asline kate gak nyoblos lho, malah gelem nyoblos lek kena iki. Lho nggih napa mboten? Kekuatane deger, kekuatane sebutan. Wong wedok cerawet. Kadung ngomel gak iso mandek. Enten apa mboten sing ngoten niku? Enten iku wonge teko kok. Aku ngerti. Pokoke wonge saiki nggae godhong warna abang. Ngomel tak bareng ditepleki kertas sing ana sebutane mau sak gebok plek iso sepi gak nek suarane. Mana ya contoh mana ya? Kain gombal lho gombal. Iku gak duwe kekuatan apa-apa, klimbrak-klimbruk ngono. Tapi gombal iku kain pajang nang pinggir embong, terus kei sebutan, hadirilah pengajian umum bersama Mbah sapa ngono. Kayak bersama Mbah sapa ngono. Lho iku kain lho iso punya kekuatan nekano wong ribuan ngumpul ngene. Padahal cuma kain, tapi ana sebutane ngono iku. Ambek dikei fotone mbok sapa ngono. Fotone mbok sapa ngono. Fotone wong iku. Kertas teh kertas kain padahal duwe kekuatan. Lho, tak kei conto maneh. Dikir iku sebutan. Nyebut itu kekuatannya luar biasa. Misale ya conto ya. Wong sedengan mijen kene iki pas rombongan ziarah wali songo numpak bis mesti mesti numpak gledekan. Niki kate bantah ya arek-arek iki. Anjene tukang srekal. Tepak nang gone Tuban Sunan Bonang. Aku lho pas nduk kono, cuma wong kene gak karo aku. Aku weruh padha teko bis grutuk-grutuk-grutuk mlaku mrono. Aku nete, iki potongane kok koyo mijen, sedengan mijen, nontok buruk-buruknya lho. Kok kaya wong sedengan mijen, kan ketoro ambu tempe. Akhirnya aku tekan mburi, maksudku aku ngomongi kok cek tiga wani ngono lho. Kulo niku biasa boleh ten daerah nanti ten daerah Malang kono gone apel gone buah mulai mobilku kebek apel ngolang nang daerah salah mulai kebek salah nang gone batu meneng ta daerah Kembang ngono ku yo mule oleh kembang akeh ngene Kediri tahu sak pirang-pirang. Lah kene jarene nggon tempe. Sing paling susah lek ngaji nang daerah pegunungan, gawani watu. Nggo nyawati bathukmu. Halo. Halo. Iki tak kei bukti kekuatane sebutan. Tepak nduk gone Sunan Bonang kono lho. Tapi wong kene gak weruh aku. Aku weruh mudhun kopi grutuk-grutuk-grutuk mlaku mrono. Aku netek iki kaya wong sedengan mijet. Aku teko mburi dikir nyebut sedengan mijet. Iki le wong sak bis noleh kabeh. Aku gak perlu nguntiri gulune siji-siji. Cukup dikir nyebut sedengan mijet. Padahal jenenge duduk sedengan mijet. Ya ana Suminah, ana Sumiati, ana Sundari, ana Sulastri. Lapo ketika aku nyebut sedengan mijen kok noleh kabeh? Karena ada keterkaitan dengan sedengan mijen. Demikian pula ketika jenengan nyebut Allah, malaikat sak langit yo merhatekno sampean kabeh. Paham? Paham? Lho, dzikir wong iki bakal sambung karo apa sing didzikiri. Misale ya, saiki Mas, ati sampean lho nyebut, ati sampean nyebut warung, warung, warung, warung. Engko mari teko kene lak tutuk warung. Aku yo ngono atiku saiki nyebut duwe, duwe, duwe. Mbok kok ngono. Iso nyambung. Lah atimu kok kelon, kelon. Mari ngene lak praktek. Mangkane gak ngerti artine gak apa-apa nyebut terus dikir terus selawat terus sake-ake sak nganggure lambemu gawian selawat mesti oleh syafaat Kanjeng Nabi. Gak paham maknane gak masalah. Arek-arek mburiku sing selawatan yang gitu nang paham maknane. Blas. Gak blas. Ya oleh gayae tok. Oleh gayae tok kadang-kadang seragame gurung lunas. Asli. Oh dene lek maca kulul qulubi ilal habibi ngono ku kulul qulub rumangsane kulub badokan ngono iku dene. Padahal kulul qulubi ilal habibi tamilu. Segenap hatiku, sepenuh hatiku condong kepada sang kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa gak ngerti. Oh, actionnya ya oleh. Orang kata'ina ya syauqan. Artinya apa mas? Buh. Wali ta'ibat tazar fata'i syauqan. Maknanya apa mas? Gak roh. Gak apa-apa. Terus. Selawatan. Terus, terus, terus, terus, terus, terus. Nah, dikit lagi. Yang kedua. Wis akeh gak go anak wani endel. Anjane anake dikekno makne. Mau sik mangku anak. Yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Membaca Al-Qur'an yang bisa menambah kuat iman. Gampangane maca Quran ya. Al-Qur'an itu petunjuk hidup, Al-Qur'an itu undang-undang, Al-Qur'an itu aturan. Mencek bater. Kegedean akeh. Ana sing ket mauwi nyawang tangan, kuwe ngono ket mau celeram, celeram, celeram, materi tas mojo sik kepengin kon. Ngene. Gini, lu nggak nontah? Wong urip iku kudu nurut aturan. Nek kepengin bener, kepengin selamat, kepengin bejo, bahagia, kudu nurut aturan. Ibarat jalan, sampean berkendara di jalan raya, kudu ngerti rambu-rambu lalu lintas. Iki asline tugasnya Kapolsek. Makane wayahe nambahi. Nambahi dukungan kok. kudu ngerti rambu-rambu lalu lintas. Gak ngono ngaco nunggune perjalanan mesti kaco. Lek ana tandangan iki, oh iki berarti gak oleh nyalip. Oh iki ana tandangan iki gak oleh puter balik. Oh iki ana pedhi silang, oh gak oleh parkir nggo kene. Kudu ngerti minimal tahu arti dari tiga lampu sebagai isyarat. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Wong Islam kudu ngerti lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Kudu ngerti halal, syubhat, haram. Kudu ngerti lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Perintah, peringatan, larangan. Lampu hijau halal, perintah jalan. Lampu kuning iki, wah syubhat iki. Peringatan, hati-hati dan waspada. Nah, iki lampu merah haram iki, larangan, stop. Lah saiki akeh wong sing gak ngerti aturan. Lampu merah terabas ae, sedengan micin dilawan. Bareng lampu hijau bidek ae, mburi sing kebangobel di tinggal rokokan. Engko waya lampu kuning muter-muter nduk perapatan. Lho saiki akeh ngono iku. Diperintah karo Gusti Allah bidek ae. Lampu hijau kok meneng ae. Tapi ketika dilarang lampu merah malah nyelono. Dikai peringatan lampu kuning bulet ae gak paham. Akeh pusate nduk kene. Makanya aku kroso terus tak terangno. Lho saiki akeh to. Ada lampu hijau. Adzan itu kan perintah, lampu hijau diperintah untuk halo tapi anjane mungkin iki opo ya, misalnya saiki sampean duwe toko laris sing tuku sampai antri pas wayah sibuk-sibuke ngedoli ana adzan asar teko masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo jawab kudu jujur, gak jujur tantem. Sampean milih toko ta milih masjid? Masjid atau toko? Ayo salat jamaah ta ngedoli? Milih ganjaran ta duwit? Iya. Andene wong sedengan ijene tuwek-tuwek tapi kelakone kaya arek cilik. Luweh milih barangnya Allah timbangannya Allah. Luweh milih rezekine Allah timbangannya Gusti Allah. Buktine lek dikai rezeki akeh lali nang Gusti. Kaya arek cilik milih barang timbang wong. Arek cilik ana arek lanang cilik umur 3 tahun. Para wong wedok wayu andum permen. Kira-kira arek lanang cilik umur 3 tahun iku milih sing andum ta milih permen? Permen. Tapi nek arek lanang umur 50 tahun milih permen atau milih yang ngandum? Cowerdas kok ya milih yang ngandum, mengregani larangan yang ngandum rasanya ya enakan yang ngandum lalu sama niku milih permen, gak milih yang ngandum sama niku milih duit, gak milih Gusti Allah. Ayo mana saiki bapak-bapak, lanang-lanang, mas-mas, tak takoni sama pilih di apem tak sik kalah, kurang apem yang guyu. Taman pelenti mas, pak, apem, tak, mbak, Sri sing pinter gak ya apem? Ayo pelenti tuh, buri kuki meleh apem mbak Sri jadi la haula wa la quwata illa billah. Sampean nek meleh apem wis ta lah sampean duwe apem sak piro iso entek bosok bareng ngono. Tapi lek sampean pilih mbak Sri Mbak Sri saya duwe apem. Maksudnya Mbak Sri ku gawe no maneh sik iso ngono lho, sampean butuh piro sih? Dikeki ngono lho. Le, sampean lek trimo milih pangkat, milih duit, milih donya, sak piro pangkatmu, sak piro duitmu, sak piro donyamu iso entek. Tapi lek sampean milih Allah sing duwe donya, najan pangkatmu, duitmu, donyamu entek, Allah ngekeki neh gawe noneh sik iso. Paham? Ngono lho, Bro. Ayu oon. wes, taman mangkel ya wes, aku gak diundang neh gak apa-apa. Sece karo sing mau pengen diundang ya modele. Mangkane gak wani ngrungokno aku boleh deh. Halo. Tiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan nomor telu, lo padahal sepuluh lo si oleh telu, lurus ya nomor telu, ringkes saya tawakal yang Gusti Allah, berserah diri kepada Allah, jangan hanya mengandalkan ikhtiar ya ikhtiar, ya tawakal. Makanya segini aja cara gampang aja, yang dipahami kan kalau sering ngatur ya usaha, ya tunggu, ya tunggu, ya ayo toh sayang ya usaha, ya tunggu, ya tunggu, ya usaha tanpa doa, sombong. Doa tanpa usaha, omong kosong. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Nek kelas kula sampean, donga tok gak gelem usaha. Yo padha karo ana santri pondok wayah ujian kepengin lulus, kepengin bijine api. Gak gelem belajar, gak gelem sinau. Wiridan silo mbek muter tasbih. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer. Sulastri sulastri sulastri wer. Wis pokoke ngapalno jenenge rondo sak kecamatan. Wer. Iki mesti siji gak lulus, loro mulai dadi dukun. Wiridan yo ndonga yo, tapi tetap belajar, tetap sinau, tetap ngaji. Kudu karo bapak-bapak yang kepengin duwe anak, bojone sing wedok gak diapa-apano belas. Di Fatihah ya gerdung. Sing wedok wis turu jebablah matang-matang, dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Disebul. Meneh yo ngono. Sing wedok lumah-lumah buka sret Al-Fatihah. Fatihah sakit meteng apa betul? Fatihah ya Fatihah pak, tapi ya kalau di konok no Fatihah to. Tapi ya jangan hanya mengandalkan ikhtiar, mengandalkan kerja keras biar dapat rezeki banyak, salah. Ada faktor X yang kita nggak tahu, kuasa Allah. Kadang-kadang yang kerja sama yang enggak kerja itu dapatnya rezeki banyak yang enggak kerja. Sing kerja karo sing enggak kerja itu oleh rezeki, jatah rezeki akehan sing enggak kerja. Contohnya enggak usah ado-ado. Saiki ae aku sing kerja sing ceramah, sampean enggak kerja sih. Sawangane aku disuguhi ngombe siji, loro, telu, papat, enggak sempet ngombe. Lepekmu situk wis entekit mau. Lho, wong sing kerja pola enggak karo-karuan iku gelekno sing enggak kerja. Nggih mboten? Lah iya makane sing kerja karo sing gak kerja itu jatah rezeki akehan sing gak kerja. Ibu-ibu masak pola gak karo-karan, cuma ecep titik sing tentek yo bojone karo anake. Gak paham yo wis, gak paham yo wis. Nomor iki poine. Duh, waktu nerek. Ah iya. Mau sing kaget anake saiki maknane lho karo kowe. Alladzina yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Nah iki mau mesti terangno sing arep mbok lengkap mbok ora mbok aku pas teko mau kok nerangno sapa sing sholate ajek iki keistimewaan mau lho wes makane aku yo nambahi ae kula sampe teko maneh yo gurung meneng wong gurung dijejeli pentel kok. Doket mau kok gak meneng-meneng. Kula sampean niku rungokno to. Terus mboten. Kula sampean iki diabsen Gusti Allah. Sedina suwengi minimal diabsen ping 5. Teko zuhur diabsen, teko asar diabsen, hadir. Maghrib diabsen, ono. Wis gak kaget wis siap-siap kok. Isa diabsen rawuh, subuh diabsen yo. Yo. Teko rae. Yo, setor rai nang Gusti Allah. Setor rai nang Allah. Berusaha dikenang, berusaha diingat Allah melalui salat. Wis, ngono ae. Lek iso jamaah. Halo. Kula sampeyan pengen dikai nikmat karo Gusti Allah, ngenapa nggih? Pengen dikai rahmat karo Allah, ngenapa nggih? Pengen dikai ridho, pengen dikai barokah, pengen dikai ganjaran, gini apa nggih? Lah pengen dikeki, diceluk karo sing kate ngekeki, moro. Iku wong waras. Kepengin dikeki, diceluk karo sing kate ngekeki kok gak moro. Waras tak gendeng. Waras tak gendeng. Rungokno ta? Misale wong kene masyarakat iki ya, kepengin dikeki sembako karo Pak Lurah, plus duit 100.000 teko nggone Kapolsek karo Dan Ramil, padahal gak mungkin. Umpama kok ngumpul nang balai desa menik jam 09.00 kepingin oleh kepingin dikei sembako karo duit 100.000 kepingin oleh tapi gak kelemoro waras tak gendeng gendeng lha saiki jare kepingin oleh rahmatri to barokah kepingin oleh 27 derajat lek dipanggil azan sholat jamaah nek waras moro lek gak moro berarti gen jawab sing jujur wong sedengan mijen kene sholate kathah sing jamaah apa kathah sing mboten. Berarti wong sedengan mijen mriki ke atas yang waras napa ke atas yang gendeng? Ngene ya wong waras ya. Ngene rek, soalnya kula sampean salati jodone jamaah. Lek gak jamaah iku merawasno, mbok ketrimo mbok gak. Lha apa? Ngapunten, wong sakmene kae sing teko iki. Kabeh wis tak kapolsek sandar namile sak kok kae. Iki nek salat 99.9% ngelamun. Termasuk sing ceramah, iya. Gak ngono ya gak iso cerita kok. Walaupun niat itu ditoto usul usul usul us us us us us usul di farbual us us saya tak takbir Allahu Akbar kabir walhamdulillah kasih kedil ini brosok ini tadi tempe taga mesti rasanya kecut ini tempe ini lho sholat model ngono iku gak yang merawasno tapi lek gelem jamaah akeh stae akeh ketrimo ngene sampean gak khusyuk imame khusyuk ketulis khusyuk sampean gak khusyuk imam gak khusyuk ana salah sijine makmum sing khusyuk ketulis khusyuk kabeh lho enake jamaah yo imam gak khusyuk sampean gak khusyuk makmum situ situ gak ana sing khusyuk lah tapi softnya lek membentuk barisan kenceng rapet ditulis khusuk kabeh enak jamaah apa mana dadi makmum opo enak wis gak mikir makmum ngkari ngetutno imam tok mikir apa makmum imam ngadeg melu ngadeg imam ngangkat tangan dhewe imam Allahu akbar Allahu akbar ngwaya dolin amin gak mikir imam yang merkungkung, melok merkungkung, imam nyengongok, melok nyengongok, imam delosor, melok delosor, dolin, amin, merkungkung, merkungkung, masjid ini saya kena asin nih, adem, sholat ngunu ilik jamaah, tulisannya, no buku catatan amal, nama Sukati, alamat sedengan mijen, RT3 RW4, amal sholat berjamaah, keterangan khusyuk, dalam kurung nunut enggak benar enak jamaah lu sama katanya gak jamaah misalnya saya ini ditakoni cok lapa kan dur gak jamaah alasan saya kerja saya nang sawah saya nang tegal saya nang kantor saya kaya tempe macam-macam ya weh lainnya asar lapa gak jamaah saya perjalanan kena macet durung tutup omah repot kata jamaah ya weh lainnya maghrib lapa gak jamaah saya tas mari mangan kuarten gak enak isa lapo gak jamaah isa akeh chattingan sing gurung tak buka WA sing IG macam-macam gurung dibuka lek subuh kok gak jamaah alasanmu ngantuk turu gak kenek digawe alasan deh kupingmu gak krungu ning azan subuh iku ana undang-undang as-shalatu khairum minan naum salat itu lebih baik daripada tidur salat iku luwih apik timbang turu yo mbuse lek wong sedengan mijen kene prinsipe diwalek an-naumu khairum minas shalat turu iku luwih apik timbang. Nah saiki buktine lek wayah azan subuh iku wong kene akeh ndi sing jamaah nang masjid karo sing sek turu. Makane masjid-masjid nang sedengan mijen kene lek subuh akeh ndi wonge karo cagake. Akeh ndi cagake. Lha iki makane ana undang-undang as-shalatu khairum minan sehingga aku sering pesen ten pundi-pundi sing azan gelekno arekno. Sing suarane enak. Aja wong tuwa. Ya Allah wong suarane gak enak nang azan makruh ngerusak kuping mangkane sing swara jebrak-jebrak ngono aja atik nyekel mic ta lah. Nek swara gak penak iku kudu adzan nang masjid odot-odotan mic. Yo tugas muliane lah gak kudu adzan sampeyan yo apa ngresiki telek cecek ta. Ngisi kolah ta nyapu ngono. Sing nom terutama subuh iku zaman Kanjeng Nabi tukang adzan diseleksi yo. Sing suarane nyaring. Merdu sing krungu cek trenyo kepengin moro. Terpilih Abdullah bin Ummi Maktum kali Bilal. Yang nom-nom, setat mulai tarhib ngono lho. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ya masjid kene lek tarhib lak enak ngoten nggih. Percaya wong radio. Yang enak wong sing disetel radio. Assalatu wassalamu alaik radio ya nasirul huda radio bareng kaya azan ya Allahu akbar engko waya as-salatu khairu minan naum ku sing bener nada dan lagunya as-salaku panjang naum pendek kaya nang Mekah nang Madinah iku filosofinya salatnya panjang tidurnya pendek salate suwe turune sedilo salate akeh turune titik nah, mungkin lak diwale as-salat dek naum dawa nanti salate dek turune dawa salate wake turune titik wale salate titik turune wake wale sing bener iku as-salatu khairum minan naum iku nek diartekno lak ngene salat iku luwe ape timbang turu salate suwe turune dhewe lha wong kene lak gak sing adzan wis tawa wis as-salatu khairum minan naum watuk-watuke mlebu lha iku lek diartekno ya apa salat iku luwih apik timbang turu mangkane wong sedengan mijen sing krungu padha kelon maneh ga oleh mari wa mimma razaqnahum yunfikun nah sing nomor 5 dari sebagian rezeki yang diinfak dari sebagian rezeki pemberian Allah diinfakno pengen barokah aja mek nampa tok ya kudu gelem ngetokno infak sedekah wong-wong iki lho jare-jarene lho pengen oleh berkahe mbah dukun iki nggawa syarat nggawa syarat gedang raja sak cengkeh ndok pitik Jawa rokok kelembak Pontoroso mbako kewol sak kepel apal wong tau dukun kok lha iki kepengin oleh barokah sing temen asli teko Gusti infak, infak itu juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Lima itu loh bapak ibu lek sampean gelem iso nglakoni temen. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka orang-orang mukmin sesungguhnya betul mendatangkan barokah. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan ketinggian derajat di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa rizqun karim. Mendapatkan rizki yang mulia. Nah, lima niku insyaallah sampean-sampean ki wis dolali. Ayo coba, halo. Untuk mendatangkan barokah kan harus 10, yang 5 iman. 1 apa? Tali, nomor loro supe, nomor telu kaeleng, nomor papat boten kemutan, nomor limo oon kabeh. Nung sik tas dikai limo ae wis lali apa maneh ditambahi limo maneh. Ya wis sak ngene ae. Emoh. Emoh. Lha iki ukurane lho wis kliwat, umume iki ya sak jam. Niki wis sak jam 40 menit. Bonus kok terus. Kurang yang ndang mana nyun pangapunten nyun pangapunten wis niku mawon sing limo nanggone takwa utang utang kapan-kapan nek ketemu meleh nyun pangapunten estu nyun pangapunten wis kabeh muga-muga maslahah manfaat barokah fitin wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa 'alaikal balag wal hawla wala quwwata illa bik Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la mu'assiran illa yassarta wa la maqsudan illa hasulta wa la du'aan illa istajabta wa la faqiran illa aghnaita wa la daynan illa adaita wa la hajatan min hawaij dini wad dunya wal akhirati hiya al qarib illa qadaitahu yasartaha yasir umuruna ya Allah ya Allah ya Allah washrah sudurana wakhtim bisalihati amalana Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizdi dunya wa adabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته